Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masih dari pembahasan tentang mukmin dan kafir masuk dalam cakupan kitabullah. Syekh di sini membawakan ayat illa ashabul yamin, illa ashabul yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al yaqin. Kata Syekh, fahadihi arba'atu asbabin. Ini empat hal ini, yaitu enggak sholat. Ya, ini yang pertama, tidak sholat. Yang kedua, walam nut'imul miskin. Yang kedua, ya, yaitu sebab orang-orang kafir ini berada di neraka, walam nakun nut'imul miskin, enggak memberikan makan kepada orang miskin. Nah, kemudian yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Yang ketiga, mereka berkumpul bersama orang-orang yang buruk untuk membicarakan ucapan-ucapan yang buruk. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, na'udzubillah. Mereka mendustakan hari kiamat. Ini empat hal. Ya, empat hal. Maka empat hal ini adalah sebab masuknya mereka ya ke dalam neraka, walaupun kafir sekalipun. Al-awwal lam naku minal musallin, wasani lam naku nut'imul miskin, wasalis kunna nakhudhu ma'al kha'idin, arabi kunna nukadzibu biyaumiddin. Ya, fa salasatu minha qad taqulu innaha usulun. Ya. Nah, tiga dari empat hal itu tadi, ya bisa saja Anda mengatakan itulah perkara usul. Ya, perkara usul. Lakin qauluhum lam naqunut ibul miskin, perhatikan sedekah. Ya, perhatikan sedekah. Hadhihi laysat minal usul. Ini bukan perkara prinsip. Innaha ya. Wa qad dhalika wa ma dhalika dzakaru annaha min asbabi dukhulihim an-nar. Namun bersamaan dengan hal itu, para ulama menyebutkan bahwa itu adalah sebab, salah satu dari sebab masuknya mereka ke neraka. Walaula anna li adami it'amin miskin asaran lakana qauluhu lagwan. Seandainya ya, tidak memberi makan orang miskin itu tidak memiliki asar, tidak memiliki efek, tidak memiliki pengaruh, ya akan dimasukkannya orang-orang kafir ke neraka. Seandainya itu tidak bisa memberikan pengaruh, bukan perkara asal, maka firman Allah tadi itu tentulah laguan. Ya, sia-sia aja begitu, buat apaan? Ya, la faidata minhu, enggak ada faedahnya. Wa la yumkinu ayyuta biwasfin ruttiba alaihi al-iqabu wa huwa la yu'assiru fihi. Ya, dan tidak mungkin dia akan diberikan, didatangkan dengan sebuah sifat yang dengan sifat tersebut ya akan menyebabkan dia disiksa, dihukum, padahal sifat tersebut tidak memberikan pengaruh. Idan fahum yu'aqabuna 'ala furu'i syariah wa hadha huwal maqsud. Kalau begitu mereka, orang-orang kafir, disiksa berdasarkan karena mereka meninggalkan cabang-cabang syariat, inilah yang dimaksud. Ya, wa dalilu dzalika min an-nadhar wal qiyas. Ya, dan dalil yang demikian dari penelitian dan kias, annahu idza kana al-mu'minu yu'aqabu 'ala tarkil furu'i fal kafiru min babi aula. Yaitu berdasarkan nador dan kiasnya, apabila mukmin disiksa ya, diberi sanksi karena meninggalkan furu' syariat, maka orang kafir lebih-lebih lagi. Nah, mukmin enggak salat gimana? Wah. Dia akan dikumpulkan bersama Firaun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf, begitu Pak. Ya, mukmin ya enggak beramal gimana? Wah, dia akan kebanyakan kena sanksi. Ya, begitu. Nah, terlebih-lebih lagi orang kafir. Jelas di sini ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya di bait ke 69 dan 70. Qala wa fi sa'iril furu'i lisyari'ah wa fil ladhi bidunihi mamnu'ah. Wa dhalikal islamu fal furu'u tashihuha bidunihi mamnu'u. Ya, berikutnya. Kaum mukmin dan kafir masuk ke dalam khitab Allah fi sa'iri al-furu' asy-syari'ah. Di semua cabang syariat, artinya untuk menjalankan atau melaksanakan perintah syariat. Ya. Wa fil ladhi bidunihi mamnu'ah. Ya, dan juga pada bil ladhi, pada sesuatu yang tampaknya tanpa sesuatu ini, cabang syariat tadi kalau diamalkan mamnu'ah, yaitu Islam tentu. Mereka tentunya juga diperintahkan untuk menjalankan masuk Islam. Wa dzalikal Islamu, sesuatu itu yang tanpa sesuatu ini amal-amal syariat mamnu'ah, tercegah, ditolak, itu adalah Islam. Ya, wa dzalikal Islamu fal furu'u, yang demikian itu adalah Islam. Fal furu'u, maka furu' tashihuha bidunihi mamnu'u. Karena furu' atau cabang syariat tampaknya, ya, tampaknya itu dia akan tercegah, mamnu' tashihuha, tercegah keabsahannya. Ya, keabsahannya tashihuha bidunihi, tanpa Islam mamnu'u, akan tercegah, tidak bisa. Ngerti enggak di sini? Ya, secara kita terjemahkan dulu secara perkata, paham enggak bait di sini? Ya, ngerti? Jadi kaum mukmin dan kafir mereka masuk dalam cakupan khitab Allah. Ya, padahal apa? Fisairul furu' lisyariah. Pada seluruh furu' cabang-cabang syariat, atau dalam artian untuk menjalankan syariat, seluruh syariat. Ya, yang dimaksud dengan, ya, dengan taklif khitab ini adalah taklif, apa namanya? Khitab taklifi. Yang dimaksud dengan khitab kaum mukmin, kaum kafir masuk dalam khitab adalah khitab taklifi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, wada yaitu wa fil ladhi, dan juga masuk dalam cakupan khitab khitab Allah di sini adalah wa fil ladhi bidunihi mamnu'ah. Yaitu pada sesuatu hal yang tanpa sesuatu hal ini selainnya, selain dari sesuatu hal ini, yaitu seluruh amalan-amalan syariat, maka semuanya mamnu'ah, tertolak, tercegah. Wa dzalikal Islam, yaitu Islam. Fal furu' tashihuha bidunihi mamnu'u. Maka amu furu', semua cabang syariat, ya, pengamalannya itu tashihuha, keabsahannya, bidunihi, tanpa Islam mamnu'u. Maka dia pun juga tertolak. Ada orang kafir sholat, puasa, zakat dan yang lainnya enggak diterima. Ya, enggak diterima sampai dia berislam. Ya, bisa dimahami sini? Baik, kita baca syarahnya di sini. Ya. Tafadhol, dibaca. Nah, ayat. Nah. Dhabitun jayyidun. Dhabitun jayyidun lil furu'i. Anna al furu'a ma la yasihu illa bil Islam. Ma la tasihu. Ma la tasihu illa bil Islam. Li anna al Islam aslun wa hiya far'un wa la yujadu al far'u bila asli. Wa taqsimul dini ila usulin wa furu'in ala ghairi hadzal wajhi la yasihu. Nah. Baik. Qaula wa bisa'il furu' ay al-furu' allati yushtaratu li sihhatiha al-Islam. Kaum kaum mukminin di bait sebelumnya, maka mukminin fi khitabillah wal kafirun fi khitabillah dakhalu. Kaum kafir juga masuk dalam khitab Allah. Khitab taklifi yang dituntut untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Fisa'il furu', itu di seluruh furu', di seluruh cabang-cabang syariat Islam, di syariah. Hiya al-furu' allati yushtaratu li sihhatiha al-Islam. Yaitu furu', cabang-cabang syariat Islam yang disyaratkan untuk keabsahannya, yang Islam disyaratkan untuk keabsahannya. Keabsahannya. Seorang enggak mungkin dia beramal tanpa Islam. Dahulu ada seorang sahabat menyatakan, ya, wahai Rasulullah, ara'aita, ya, ara'aita asya'a kuntu atahannas biha fil jahiliyah min sadaqatin, ya, atau apalagi wa silaturahim atau apalagi, ya, disebutkan oleh sahabat tadi, wahai Rasulullah, saya, bagaimana pendapat Anda tentang beberapa hal yang saya dahulu melakukannya di masa jahiliyah, ya, perkara kebaikan semisal sedekah, silaturahmi, apalagi membebaskan budak, fahal fiha min ajrin, apakah itu dapat juga balasan? Maka kata Nabi, aslamta ala ma aslabta min khair. Anda mendapatkan, Anda menerima kebaikan dari yang dahulu, kebaikan yang Anda kerjakan. Nah, tapi kalau dengan syarat masuk Islam, kalau dia belum masuk Islam, enggak dapat. Enggak dapat. Dia belum masuk Islam, dia melakukan amal kebajikan, tidak dapat sedikit pun. Maka syaratnya adalah Islam. Syaratnya adalah Islam. Nah, barakallahu fikum. Jadi, ya, maksudnya apa? Kalau dari sini kita pahami, maksudnya dari orang kafir ditaklif dengan taklif khitab, ya, terhadap segala furu' syariat, ya, itu adalah adalah memerintahkan mereka masuk Islam, kembalinya ke asal, kembalinya ke usul, yaitu perintah mereka untuk masuk Islam. Nah, bisa dipahami sini enggak? Nah, kemudian setelah mereka masuk Islam, mengerjakan semua, ya, apa yang ada dalam syariat Islam. Ya, bukannya maksudnya tuntutan mereka melakukan hal tersebut di saat mereka kafir. Masuk bulan Dzulhijjah kafir, berangkat haji. Masuk Ramadan kafir, sholat. Apa, puasa. Masuk sholat lima waktu kafir, sholat. Ya, masuk hari-hari akhir di bulan Ramadan, eh, kafir. Apa namanya, zakat, zakat fitr. Ketika orang kafir sudah mencapai, ya, nisabnya dan masuk haulnya 1 tahun, eh, kafir zakat mal. Tidak demikian maksudnya. Ya, maksudnya adalah agar mereka masuk Islam kemudian beramal. Kalau mereka enggak mau melaksanakannya, maka mereka akan dapat azab yang berlipat-lipat. Azab pertama kekafiran mereka yang mengekalkan, dan azab kedua atas perbuatan mereka meninggalkan amal-amal tadi, syariat tadi, sholat dan yang lainnya. Ya, bisa dipahami enggak? Jadi bukan maksudnya wal kafiruna fil khitabi dakhulu, bukannya mereka juga diperintahkan, ya, untuk mengerjakan saat itu juga, karena percuma, tidak sah. Ya, bisa dipahami sini. Oleh karena itulah kata Syekh di sini, wa qawluhu wa fil ladzi bidunihi mamnu'ah hiya syahadatu alla ilaha illallah. Maka perkataan Al-Amriti rahimahullah ta'ala yang menyatakan dan orang kafir ini dikhitab dengan sesuatu hal yang tanpa sesuatu hal ini, tanpa satu faktor ini, amal-amal yang lain mamnu'ah, tercegah, tidak diterima, itu adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 2 syahadatain, ya, 2 kalimat syahadat. Ngerti ya di sini, ya? Jadi orang kafir ini dikhitab, ya, karena dikhitab berdasarkan ayat masalakakum fisaqor qalu lam nakum minal musallin. Dikhitab mereka terkait salat, bukan maksudnya mereka disuruh salat, ayo salat, tidak. Tapi suruh masuk Islam. Kalau sudah Islam nanti beramal. Ya. Nah. Kalau enggak mau salat juga rangkap azabnya. Loh, kok rangkap? Ih, yang mukmin aja enggak ngerjain salat diazab, apalagi ente kafir. Nah. Lebih-lebih lagi. Paham kan di sini? Ya. Artinya nanti kalau orang kafir ini, Ya, tatkala dia masuk Islam, apa yang dia kerjakan tidak perlu diqadha lagi. Ya, tidak perlu diqadha lagi kecuali nanti pada kasus murtad. Nah, murtad dalam waktu tarabbus. Nah, berapa tenggang hari murtad tarabbusnya masa tenggang masa menunggunya dari tobatnya dia? Hah? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan. Wah, udah kayak khuruj jamaah tabligh. 3 hari ya, 3. Baru nanti para ulama fikih berbeda pendapat di sini. Ya, mereka mempersyaratkan itu diqadha apa yang ditinggal dari masa tarabbus tadi. Ya, barakallahu fikum. Mana tadi? Fal furu' ma la yasihu illa bil Islam. Maka yang dimaksud dengan furu' di sini adalah yang tidak sah, tidak benar amalan-amalannya kecuali dengan Islam. Ini ngomong-ngomong ya, kita masih di tema ini. Ini sepertinya tidak dibahas oleh Syekh. Ya, kan orang kafir di khitab. Ya, khitab taklifi. Apa sih yang dimaksud khitab taklifi? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ah, masalah. Orang kafir terjatuh ke dalam larangan. Yang di situ ada had minal hudud fi dunya. Ya, misal mencuri lebih dari rubuk dinar, seperempat dinar, potong tangannya kah dikuk pergelangan? Kalau dia muhsan dia berzina. Muhsanah atau muhsan, pernah menikah atau sedang menikah berzina, dirajam. Kalau belum pernah menikah, dicambuk 100 kali dan diusir selama satu tahun. Kalau dia mabuk ya, dicambuk dalam adab Syafi'i 40 cambukan. Kalau dia berdusta, bersaksi palsu, dicambuk 80 kali cambukan. Nah, apa kalau dia bernadar atau dia bersumpah ya, sumpah, kemudian dia mengabaikan sumpahnya, apakah dikenakan dengan ya dengan bayar kafarat? Nah, orang kafir kayak begini gimana nih? Nah, siapa di sini yang bisa jawab? Ya, orang kafir gimana nih? Nah, Pak Edi, gimana nih orang kafir? Dikenakan nggak tuh? Cambuk kalau dia bunuh di kisos. Orang dia berzina lah kalau membunuh. Naam ya, berzina lah orang kafir. Agama mereka, yo boleh gitu. Kumpul kebo, kayak kumpul singa, kayak kumpul apa kayak. Iya, orang kafir tuh boleh, gak ada aturan, gak ada aturan. Ya, orang kafir gak ada aturan. Boleh gak kayak gini sekarang? Nah sekarang maksud saya, mereka itu diberikan hak gak oleh pemerintah Islam? Jangan bayangin pemerintah Indonesia. Saya gak nanya pemerintah Indonesia ya. Pemerintah Indonesia ya jelas lah. Siapa yang mau menegakin had? Nah sekarang ini di pemerintah Islam ada kafir zimmi tinggal bersama kita. Mereka bayar upeti, ya, bayar jizya, ya, atau muahad datang ke sini. Atau kafir musta'man datang ke sini minta suaka, malah berbuat nggak senono, zina. Dia datang sama pacarnya. Siapa ini? Kami ya, misalkan kayak bule-bule datang tuh kan, bule-bule datang berwisata, kafir muahad mereka. Nah, ternyata bukan istrinya, pacarnya, ketangkap. Nah, mana surat nikah? Maaf sih katanya, gak ada. Orang kafir, orang bule pakai bahasa Arab. Maaf, gak ada. Antum nikah? Udah pernah nikah? Lestu minta zawijan gitu. Kalau begitu rajam atau cambuk. Nah, gimana nih Pak Edi? Boleh enggak? Pak Edi. Boleh enggak? Dicambuk enggak? Gitu dikenakan had enggak? Tetap dikenakan. Masya Allah. Benar Pak Edi? Benar enggak? Iya. Nah, itu dalam madhab Syafi'i. Ya, para ulama Syafi'iyah menjelaskan berdasarkan teori usul fikih ini, orang kafir masuk dalam khitab Allah. Ya. Orang-orang kafir juga ya, terutama zimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin. Ya, kalau mereka telah menikah atau belum menikah, zina, nanti hadnya beda ya. Belum menikah, ya 100 kali cambuk. Udah menikah, dibunuh, dirajam. Ini dalam madhab Syafi'i, orang kafir yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan had, maka mereka dikenakan had, hukuman. Ya, ini berdasarkan keumuman dalil. Ya, sayyib bisayyib, rajman bil hijarah. Orang yang berzina, yang telah menikah sesama, ya, maka dia dibunuh, dihukum dengan dirajam, yaitu dengan batu. Ya, dia dirajam, dibunuh dengan batu. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Syafi'iyah. Ya, semisal di dalam kitab Takhrijul Furu' 'alal Usul. Nah. Kalau mazhab Hanafi enggak. Karena mazhab Hanafi berpandangan bahwa orang kafir tidak masuk dalam keumuman khitab. Ya. Ini dibangun di atas mazhab mereka Hanafi. Maka mereka mencabangkan ketentuan ini dari ketetapan mereka bahwa orang kafir tidak dikhitab dengan cabang-cabang syariat. Maka kalau begitu orang kafir yang melakukan pelanggaran, ya tidak ada konsekuensinya. Nah, pendapat ini enggak benar. Yang benar ialah pendapat mazhab Syafi'i. Karena orang kafir masuk dalam khitab itu am, umum, ya. Baik, berikutnya. Wa khulasatul bahas. Khulasahnya. Tafadhal, dibaca sini. Akbar. Taridu. Dakhilun, bukan dakhulun, dakhilun. Dakhiluna fi khitabillahi ta'ala as-sibari wal-kibari wal-manjalina wa kadhalika al-kuffaru ba'da 'ala al-qawli rajihim. As-salisu anna al-kuffara ya'muruna bil-islami. Yu'marun, masa orang kafir memerintahkan? Ya'murun, orang kafir memerintahkan. Enak banget, orang kafir diperintahkan. Berarti bacanya yuk maru. Iqabihim. Nah. Maka tadi yang mana sih? Kayaknya ada yang belum dibaca ya. Sudah ya. Wa khulasatul bahas. Maka kesimpulan pembahasan ini al-awwal yang pertama, anna sighatal amri tarid li ghairi wujub. Ya, sighah amr itu ya dia datang pada selain wajib. Sighah amar datang pada selain wajib. Terkadang datang dalam selain wajib. Sighah amar. Yang kedua, ini sudah saya baca belum? Terjemahin belum? Tadi yang dibaca Pak Ainul. Belum ya. Ya, fal furu ma la yasihu illa bil Islam. Maka furu ialah yang tidak sah kecuali dengan Islam. Fuyuhasabu al kafiru alal asl. Maka orang kafir itu akan dihisab berdasarkan asal. Orang kafir tidak dihisab karena enggak ada amal baiknya. Orang kafir tidak dihisab. Enggak ada amal baiknya. Mau dihisab apa yang mau dihisab? Ya, enggak ada amal baiknya. Wa huwa al Islam. Orang kafir kalau ada amal baiknya pun enggak diterima. Kenapa? Karena tidak berislam. Wa 'alal furu' hiya allati la tasihu illa bil Islam. Nah, maka adapun furu' di sini ialah yang dia tidak sah diamalkan kecuali dengan Islam. Wa hadza dhabitun jayyidun lil furu'. Inilah ketentuan yang bagus sekali dari definisi furu'. Annal furu'a ma la tasihu illa bil Islam. Bahwasanya furu' itu tidaklah sah kecuali dengan Islam diamalkan. Karena Islam aslun, ya, karena Islam itu adalah asal. Wahia far'un la yujadu al-far'u bila asli. Nah, itu juga dia furu. Itu juga dia furu. Karena yang namanya furu tidaklah didapati melainkan tanpa asli. Enggak ada furu tanpa asal. Ya enggak? Pasti itu ada asal. Antum mengatakan apa? Salat itu furu. Ya. Ada enggak salat tanpa tauhid? Enggak ada. Ya enggak? Ada enggak salat tanpa ya keimanan kepada Allah? Enggak ada, artinya enggak ada yang diterima maksudnya. Wa taqsimud din ila usulin wa furu'in ala hadzal ala ghairi hadzal wajhi la tasihhu. Maka pembagian agama ke furu' dan usul pada selain ya, selain pendefinisian yang seperti ini, maka itu enggak benar, kata saya. Wa khulasatul bahas, ya, kesimpulan pembahasan al-awwal anna sighatal amri taridu li ghairil wujub. Yang pertama, bahwa sighah amr itu terkadang ya, datang terdapat untuk selain perintah wajib, ya, untuk selain yang mewajibkan. Ya, yang kedua, anna jami'an nas dakhilun fi khitabillah taala, bahwa seluruh manusia itu masuk dalam khitab Allah taala, sigarnya, kibarnya, majaninnya. Orang gila, majanin jamak dari majnun. Kadzalikal kufar, demikian pula orang-orang kafir, ala hadzal qauli ar-rajih, berdasarkan ya ala hadza wa ala hadza wa hadza ala qauli ar-rajih, dan ini berdasarkan pendapat yang paling kuat. Asalis, yang terakhir, anal kufar yu'marun bil islami awalan, orang kafir diperintahkan untuk masuk Islam pertama kali. Wa huwal aslu, inilah yang asalnya. Wa la yu'marun bil furu wa hum kufar, mereka tidak diperintahkan untuk mengerjakan amal-amal furu, salat, zakat, ya, mereka padahal orang dalam keadaan mereka kafir. Wala na'muruhum bil qada'i bi qada'iha in aslamu, kita pun tidak memerintahkan mereka untuk mengkodoknya apabila mereka masuk Islam. Wal fa'idatu ya min dukhulihim fil khitab, maka apa faedah dimasukkannya mereka ke dalam khitab? Kasratu iqabihim, yaitu agar semakin banyak adab atau iqab, hukuman mereka fil akhirah. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk an. Ya, selesai berarti pembahasan mengenai hal ini, kita masuk pembahasan berikutnya yaitu am. Qala al-musannif rahimahullah taala babul am. Ya, bab am. Am artinya kalau bahasa kita apa? Umum, yaitu nanti ada ya berbagai nas yang kita sifati atau disifati oleh para ulama dia umum, yaitu lafaz yang mencakup sekaligus atau banyak terhadap perkara yang lebih dari satu tanpa menunjukkan adanya batasan, itu namanya am. Nah, qala babul ami, ya, bab al am, tafadhal asfatur. La yufarrik, la yufarrik baina al-'ami wa 'ami, ma qalla bainahuma farq. Al-'ami min sifat al-qali, fa yaqulu hadha al-'ami, wa al-'ami min sifat al-ma'ani, fa yaqulu hadha ma'na al-'ami, wa la bidda min ma'rifatihi. aman yashmalu jami al-afrodi fa ana yakni an al-hukma yashmalu jami al-afrodi idan labuda an-na'rifa ma huwa al-afrodi idan labuda an-na'rifa idan labuda an an ma huwa al-amr ah baik hasbuk cukup ana babul an ini sih sebelum memulai beliau sedikit pendahuluan dulu di sini al-am ya itu adalah ahadu abwabi usul fiqh as-sabiqah adalah salah satu dari abwab bab-bab usul fikih yang terdahulu wahwa min awsafil alfad walisa min awsafil ma'ani dan yang namanya am itu adalah dari diantara sifat-sifat lafad bukan sifat-sifat makna ya bukan sifat makna artinya lafad yang mencakup ya, keseluruhan ya yang menunjukkan ya, tanpa menunjukkan adanya batasan ya, lafaz yang dia adalah mencakup banyak hal ya. Ya tanpa ada pembatasan. Nah, lafaz tersebut namanya am. Ya, lafaz tersebut namanya am. Nah. Qala wa li hadha yuqalu bil makna oleh karena itu dikatakan dalam makna a'ammu secara makna. Makna ini a'ammu lebih umum. Wa fi lafzi adapun lafaz dikatakan ya lafzu am. Ini lafaznya am. Ya ba'dun nas la yufarriqu baina am baina a'ammi wa amin. Ya, banyak orang baina a'amma wa amin. Banyak orang enggak membedakan antara a'amma dan am. Ma'anna bainahuma farqan padahal di antara keduanya terdapat perbedaan. Ya, al-am min sifatil alfad. Nah, kalau yang namanya am dari antara dia adalah sifat lafaz. Fa yuqalu hadha lafdun amun. Misalkan dikatakan ini adalah lafaz yang umum. Ini adalah lafaz yang umum. Nah, barakallahu fikum. Misalkan kita mengatakan ya, innal insana lafi khusrin. Innal insan lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ini umum enggak? Am enggak? Am. Tapi baru nanti ada pengecualiannya illal ladina kecuali. Baik. Mana lagi tadi? Wal a'ammu min sifatil ma'ani. Adapun a'ammu itu adalah sifat dari makna. Fa yuqal hadzal makna a'ammu. Makna ini lebih umum. Ya, baik. Walaupun da min ma'rifatil 'am, maka mestilah kita mengetahui apa itu am? Li'annahu yatarattabu 'alaihi bina'ul ahkam. Ya, karena dengan mengetahui am ini akan ya menyebabkan karena am inilah yang akan mengakibatkan apa? Bina'ul ahkam dibangun di atasnya. Bangunan-bangunan hukum ya berdampak kepada bangunan-bangunan hukum. Ya. Fa idza wajadna lafdan amman yashmalu jami'a afradihi, seandainya kita mendapatkan apabila kita mendapatkan sebuah lafaz yang am yang mencakup seluruh afradnya ya fa hadza ya'ni anna al-hukma yasbutu li jami'il afrad ya mencakup segala masing-masingnya maka hukum itu tetap untuk seluruh afrad jenis-jenisnya nah tayyib Idan la budda an na'rifa ma huwal am. Kalau begitu kita mesti tahu apa itu am. Arrafa al mu'allifu, maka mu'allif di sini al amriti, ya, beliau mendefinisikan am dengan perkataan beliau wa hadduhu lafdun ya ummu katsira. Ya, min wahidin ghairi ma hasin yura. Wa hadduhu, maka hadduhu, batasannya atau definisi dari am tersebut adalah lafdun, dia adalah sebuah lafaz, ya ummu, yang mencakup, ya, aksara, yang mencakup aksar, lebih dari min wahidin, lebih dari satu, min ghairi hasrin, tanpa ada pembatasan, ya, tanpa ada pembatasan. Yura, misalnya yang dilihat dari ucapan orang-orang Arab, min qawlihim, ya, dari ucapan mereka, amamtuhum bima ma'i wal tanhasir alfadhuhu fi arba'i. Yang diambil dari ucapan orang-orang, dari mereka, ucapan orang Arab, min qawlihim amamtuhum bima ma'i, aku telah meratakan, bima ma'i, dengan apa yang ada padaku, artinya aku telah meratakan dengan sedekah, dengan apa yang ada padaku, ya, dengan apa yang aku punya semuanya. Waltan hasir alfadhu, dan lafadz-lafadznya itu diringkas fi arba'i, pada empat hal saja. Empat hal itu nanti yang akan disebutkan oleh beliau di bait berikutnya. Nah, kita baca syarahnya dulu. Ya, wahatuhu lafdun ya ummu aksara. Nah, fadal. Baca sini, Pak Suradi. Al-Amu huwa lafdun dalun ala aksara min wahidin min ghairi hasrin. Fa'idha kulta zaitun wa hadha laisa bi amin. Fahada, bukan wahada. Fa jawab. Jawab iza. Fahada. Fahada laisa bi amin. Li'annahu dalla ala wahidin. Wa idha kunta rajulani falaisa bi amin. Li'annahu yadunnu ala aksara min wahidin. Ma'al hasri. Wa idha kunta isruna rijalan rajulan falaisa bi amin. Li'annahu aksaru khobar an li'anna. Kalau yang tadi aksara majrur dengan ala. Li'annahu aksaru min wahidin ma'al al-hasri. Wa idha kunta an-nasu wa huwa amin. Li'annahu yadunnu ala aksara min wahidin bila hasri. Nah, hasbuk, cukup, Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala. Al-am huwa lafdun dalun ala aksara min wahidin min ghairi hasrin. Am, ya, dia adalah sebuah lafaz dalun yang menunjukkan ala aksar, menunjukkan, ya, kepada suatu hal yang lebih, ya, min wahidin, dari satu, min ghairi hasrin, tanpa ada batasan, tanpa suatu pun ada batasan. Nah, insyaallah. Fa idza qulta zaidun, kalau Anda mengatakan zaidun, ada laisa bi am, ini bukan am ini. Kenapa? Di annahu dalla ala al-wahid. Karena dia menunjukkan kepada satu orang. satu orang. Nah, kemudian wa idza qulta rajulan, jangan tuh mengatakan raaitu rajulan, saya melihat seseorang. Maka rajulan ini rajulan fa idza qulta rajulani jaa rajulani fa laysa bi'am, ini enggak am. Kenapa? Karena di annahu yadullu ala aktsara min wahidin ma'al hasr, karena dia menunjukkan kepada lebih dari dua disertai dengan pembatasan. Ya, disertai dengan pembatasan. Nah, qala wa idza qulta 20 rajulan falaysa bi'am, antum mengatakan 20 pria itu pun juga bukan am, li'annahu aktsara min wahidin ma'al hasr, karena itu menunjukkan kepada lebih dari satu yang disertai dengan hasab, pembatasan. Ya, pembatasan. Karena yang namanya am itu mesti tanpa hasab. Ya, tanpa hasab, tanpa ada pembatasan. Nah, kalau ra'aitu rajulan itu am apa bukan? Am, itu adalah am. Ya, beda dengan Zaidan tadi. Roh itu Zaidan. Ya, itu memang dia menunjukkan kalau Zaidan itu ya, dia menunjukkan pada satu, tapi ya, itu tidak am. Tapi kalau antum mengatakan rajulan, am. Ya. Karena dia ya berada pada terbentuk dari isim nakirah. Ya. Nah, kalau manfi atau musbat itu tadi, ra'aitu rajulan. Musbat berarti bukan am. Kapan nakirahnya itu disebut am? Fi siyaq manfi. Pada siyaq manfi. Ya, antum mengatakan ma ra'aitu rajulan. Ah, berarti rajulan itu am. Tapi kalau ra'aitu rajulan ini musbat. Ya, berarti itu bukan am. Itu bukan am. Itu sudah khas. Baik. Nah, qala. Wa idza qulta annas fa huwa am. Tapi kalau antum mengatakan annas ini am. Kenapa? Li'annahu yadullu ala aktsara min wahidin bila hasrin. Karena ini menunjukkan lebih dari satu tanpa ada pembatasan. Nah, Pak Edi, tafadhal. Jami'ah. Faman idda'a. Khurujan maf'ul dari idda'a. Khurujan fa'il min afradil umumi. Anil umumi fi'alaihi. Fa'alaihi. Fa'alaihi ad-dalil. Ala ad-dalil apa ya, Edward? Ad-dalil. Apa ya, dalil, Edward? Fa'alaihi ad-dalil. Ad-dalil apa ya, Edward? 1, 2, 3. Syahrul. Lah. Nah, Ainur. Ain. Apa yang repair dalil? Mas Patur. Maaf, Ulbi. Mana amilnya? Apa namanya? Apa? Fa'alaihi. Antum pernah dengar enggak ucapan? Alaikum bisunnati. Itu isim fi'il amar. Nah, nanti makmulnya itu bisa langsung maf'ul bih ya, atau dengan huruf jar. alaikum bil asar, atau antum juga bisa alaikum al asaro. Maka ad-dalil i'rabnya maf'ulun bi, ya mansub. Fa alaihi ad-dalila, bukan alaihi ad-dalilu. Maknanya enggak ketemu kalau dia dijadikan mubtada. Coba kita bacakan. Hukmul am annahu yatanawwalu jami' afradihi. Ya. Hukum dari am itu mencakup seluruh afradnya. Seluruh jenis-jenisnya. Ya illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Kayak tadi, innal insana lafi khusr. Itu am. Ya, nanti ada dalil, dalilnya mengecualikannya, istisnanya illal ladina amanu wa amilus solihati dan seterusnya. Ya, karena lafaz annas ini am, menunjukkan lebih dari satu tanpa ada pembatasan. Ya, tanpa ada pembatasan. Khuliqal insanu dha'ifa. Nah, am apa bukan? Am. Ya, lebih dari satu insan. Ada pembatasan enggak? Enggak ada. Semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Semuanya. Lemah. Enggak ada manusia yang baru lahir langsung jadi kuat. Makan diri. Enggak ada. Langsung minta futsal. Enggak ada. Semuanya dhaifah semuanya. Taib ya. Illa bidalil. Famanidda'a khuruja. Faman da'a khuruj fardin min afradil umum ya. Anil umum fa alaihi ad-dalila. Maka barang siapa yang mengklaim ya, keluarnya satu fard ya, satu bagian, satu persen min afradil umum dari ya, dari afrad umum, anil umum, dia keluar dari umum, maka dia mesti mendatangkan dalil hakata. Dia mesti mendatangkan dalil. Nah, qala min qawlihim amamtuhum bima ma'i waltan hasir alfadhuhu fi arba'i. Kemudian am itu diambil dari ucapan mereka, ucapan orang-orang Arab, yaitu mereka mengatakan amamtuhum bima ma'i. Aku telah meratakan mereka dalam pemberian, maksudnya bima ma'i, dengan apa yang ada padaku. Wal tanhasir, lamnya itu lam amr tapi tidak menunjukkan kepada wajib. Wal tanhasir ya, bukan maknanya tolap. Wal tanhasir alfadhu, lafadz-lafadznya diringkas fi arba'i, pada empat hal saja. Lafat-lafatnya itu, yaitu jama' yang dirangkai dengan al, isim mufrad pakai al, isim mubham, isim nakirah dalam manfi, dalam tuntutan kalimat manfi. Nah itu am. Sudah? Ya, jadi di lafat-lafat am itu nanti akan dibahas di sini. Ya, di bait ke 73 wal jam'u al mufradu dan seterusnya. Kita baca syarah. Nah, sabit. Lala. Min aina stuqqa. Mudarinya apa? Siapa ya ikhwah? Hah? Amma ya ummu. Berarti gimana? Lam ya ummu. Lam ada harfu jazmin. Ah, belum belajar antum jalan jurumiyah ya? Memang belum. Selama ini baru kenal tanda alamat jazm itu ada dua, sukun dan hadaf. Nah, ini gimana kalau masuk ke fi'il yang di situ muta'af? Ya, lam yadul gimana? Maka dia ya itu sukunnya itu mabni apa nanti itu sukunnya itu muqaddar. Sukunnya muqaddar. Maka antum mengatakan lam ya ummah lam yadullah. Diulang lam ya ummah. Annahu lam ya ummahum bal ya wahidun. Anna madlulu. Di anna madlulu gimana? Di anna madlula qawluhu. Qawlihi. Mudhafun ilaihi. Apa amamah? Imamah. Muhitatun. Taukid. Sabit. Ala jurumiyahnya murojaah lagi. Baik, min aina shtaqqa lafdul am? Ah, dari mana lafaz am ini dimustaqkan? Ya. Qala mustaqqun min qawlihim amamtuhum bima ma'i. Itu dimustaqkan. Ngerti ya dimustaqkan ya? Itu diambil pecahannya dari ucapan mereka amamtuhum bima ma'i. Aku meratakan mereka dengan pemberian, dalam hal pemberian bima ma'i dari apa yang ada padaku. Ai syamaltuhum bil ata. Aku menyeluruhkan mereka dalam hal pemberian. Falau ataita rajulan, nah seandainya Anda memberikan kepada seseorang malan harta yatasaddaqu bihi, ya yang nanti seorang yang Anda berikan ini, Anda berikan kepada si A. Si A nanti akan bersedekah bihi dengan harta yang Anda berikan. Jadi antum nyuruh ke si A, A, kamu nih saya kasih uang 100 dinar. Sedekahkan ke semua fakir miskin yang ada di kampung Siluman. Ini kan kampung Siluman namanya ini. Antum tahu? Ini siapa? Sabit. Antum kan orang Flores Sabit. Antum tahu ini tinggal di kampung mana Sabit? Kampung Siluman jadi macam-macam antum Sabit. Sabit, ya. Somul, sama aja lah. Sabit juga. Nah, Sabit kan orang Ambon. Somul, tahu nggak antum di kampung apa nih? Siluman antum. Ya. Nah, ini misalkan nih, Sabit berkata pada Somul. Somul, atau itu ka ya, malam. Tasaddaq, antum sedekahkan. Ya. Tasaddaq, antum sedekahkan kepada semua orang yang di sini, fakir miskin di sini. Enggak boleh ada yang tersisa. Taib. Nah, ya. Falau ataita rajulan malan yatasaddaqu bihi ala majmu'atin minal masakin. Kepada seluruh kaum orang-orang miskin. Fa'atahum, maka dia ini orsi A ini yang antum amanahkan memberikan kepada mereka semuanya orang miskin illa wahidan, kecuali satu orang yang enggak dapat. Nah, ya, Sa'di Sabit amanahin hartanya 100 juta pada Saumul, ya, kasih 99 orang, 100 orang. Saumul nyisain satu. Kenapa? Saya enggak suka sama yang itu. Misalkan. Ya. Kemudian dia laporan. Summa qala, kemudian dilaporan amamtuhum bima ataitani. Aku telah meratakan mereka semua dalam pemberian dengan apa yang engkau telah berikan kepadaku. Fala yakunu shadiqan, maka dia tidak benar, tidak jujur. Kenapa? Li annahu lam ya ummahum bal baqiya wahidun. Karena dia belum meratakan mereka semua dengan pemberian, bahkan masih ada tersisa satu orang yang enggak dapat. Lianna madlula qawlihi amamtuhum, karena kandungan ucapan dia dari apa yang ditunjukkan oleh ucapan dia amamtuhum, aku telah meratakan semuanya. Itu kandungannya apa? Anna jami'ahum akhadhu. Semuanya fakir miskin telah mengambil sedekah tadi. Walihada sara lafzul ami syamilan di jami' afrad. Oleh karena itulah jadilah lafadz am itu mencakup seluruh afradnya. Ya, kalau miskin ya afrad orang miskin semuanya. Taib. Wa minhu, maka dari sinilah juga kata am ini diambil juga dari ucapan orang-orang Arab, al-imamah. Itu imamah itu diambil dari kata am. Imamah. Apa arti imamah? Sorban. Imamah am. Li'annaha, kenapa imamah diambil dari kata am? Li'annaha muhitatun bi ra'si kullih. Karena yang namanya udang-udang sorban itu mencakup meliputi kepala semuanya, enggak ada yang tersisa. Orang pakai sorban yang menutup kepala semua. Ah, hakada. Tapi ini imamah yang di Arab dulu, imamah. Yang sekarang itu modelnya shimak, shimak. Ya, imamah orang Arab. Menutup seluruh kepala. Ya. Bisa dipahami sini? Cukup ya. Nanti kita lanjut wal tanhasir al-fathu fi arba. Ya, dan lafat-lafat am nanti itu ada 4. Ini kita lanjutkan lagi nanti insyaallah pekan depan. Ya. Cukupin dulu ya. Saya mau kondangan ini. Ada kondangan. Kondangan mulu. Kapan ngundangnya ini? Aduh, insyaallah. Ya. Baper nih kadang-kadang. Ya, suruh kondangan, khutbah nikah. Kapan nikah aja nih kok begitu nih? Aduh. Ya. Tunggu tanggal mainnya insyaallah Mas Syahrul ya. Ada yang mau ditanya enggak? Tafadhalu, silakan. Ya.